Kata Ustaz. Apa? Kata Ustaz. Apa? Kata Ustaz. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Walakin yanzuru ila qulubikum." Allah itu tidak menilai dari bentuk jasadnya kamu dan keindahan rupa kamu. Wah, kalau ndek berarti enggak dipilih sama Allah. Wah, kalau gemuk berarti ditolak oleh Allah. Yang langsing-langsing aja yang diterima oleh Allah. Enggak. Itu kan penilaian manusia. Allah juga tidak menilai pada keindahan rupa kamu. Wah, kalau mancung diterima oleh Allah, kalau pesek ditolak oleh Allah. Itu kan penilaian manusia. Allah tidak menilai itu, bukan rupa, bukan jasad, tapi yang dinilai oleh Allah adalah hati. Artinya, yang membuat manusia itu bisa dekat kepada Allah, mendapatkan pahala besar daripada Allah adalah hati. Jasad dekat dengan Ka'bah, tapi hati jauh daripada ibadah kepada Allah. Sama aja dengan Abu Jahal, dekat dengan Ka'bah, malah dia sering di hadapan Ka'bah, tapi hati jauh dari Allah. Hati yang paling penting, bukan karena jasad. Kadang-kadang jasad di dalam masjid, tapi hatinya gak beres. Kadang-kadang di luar masjid, tapi hatinya ada di dalam masjid, saudara. Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz?